Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedera Lon, berita sore edisi hari ini Rabu 29 September 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. 8 jam hilang di aliran sungai di Padang Tiji, mahasiswa ditemukan meninggal. Siswa SLB harumkan nama Aceh di KOSN TDBK tingkat nasional 2021. Titik koordinat ditetapkan, rumah sakit regional Biren mulai dibangun. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Kute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, tim gabungan Basarnas bersama Sarpidi, TNI, polisi, Muspika Kecamatan Padang Tiji dan warga berhasil menemukan jasad Imam Busair 25 tahun di aliran Krung Tuwi Tadui Gampung Jok Tanjung Kecamatan Padang Tiji Pidi pada Selasa 28 September kemarin sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Korban adalah mahasiswa asal Gampung Pante Garut, Kecamatan Indrajaya, Pidi, pada Selasa 28 September yang pergi berkemah bersama rekannya di kawasan tersebut. Namun saat pulang menyusuri 4 goa, ternyata balon pelampung di tangan Imam Busair terlepas, sehingga tubuh korban langsung tenggelam mengingat korban tidak bisa berenang. Korban dievakuasi dan telah dipulangkan ke rumah duka di Gampung Pante Garut, Kecamatan Indrajaya. Darlun Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kompetisi olahraga siswa nasional peserta didik berkebutuhan khusus atau KOSN PDBK tingkat nasional 2021. Pelaksanaan ini dilaksanakan secara daring dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Dr. Andes Al-Hudri MM mengatakan, KOSN PDBK salah satu upaya untuk pengembangan bakat, minat, dan prestasi olahraga bagi PDBK. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Hamdani MPD mengatakan bahwa ada 9 cabang yang dilombakan pada KOSN PDBK tahun 2021. Ia mengatakan peserta didik berkebutuhan khusus asal Aceh mendapat juara pada 4 cabang lomba. Siswa SLB Aceh mendapat juara pada KOSN PDBK tingkat nasional 2021 adalah juara 3 cabang lomba lempar bola kasti SDLB, Muhammad Syakir AR SLB Bukestra Banda Aceh, juara 3 lompat jauh tanpa awalan SMP LB SMA LB Ulfa Mahera, SMP LB Anuk Metuah Janto Aceh Besar, juara harapan 1 Boce SDLB Milta Anjani SLBN Anuk Nanggro Aceh Utara dan juara harapan 3 Boce SMP SMA LB Wahyuni SLNBN Kota Langsa. Syederalun, pembangunan rumah sakit atau RS regional di Desa Cot Bukit Pesangan Biren, tepatnya di belakang Mapolres Biren, pada Selasa kemarin mulai dibangun. Hal itu ditandai dengan penetapan titik koordinat bangunan utama. Amatan Serambi FM di lokasi terdapat 2 unit alat berat sedang meratakan tanah perbukitan. Kemudian belasan warga sedang menurunkan besi berbagai ukuran dari 1 truk tronton dan 2 tempat istirahat para pekerja sudah disiapkan. Bupati Biren Dr. Haji Muzakar Agani SHMSI mengatakan pembangunan rumah sakit yang sudah lama dinantikan masyarakat Biren dimulai Selasa kemarin. Pekerjaan pembersihan lokasi sudah dilakukan. Kemungkinan mulai 1 atau 2 Oktober 2021 akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit. Sudarlun Bupati Aceh Utara H. Muhammad Tayyib merotasi 5 dari 7 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon 2 yang mengikuti uji kompetensi. 5 pejabat tersebut diberi tunjangan Rp2 juta lebih dan mulai menduduki jabatan baru setelah dilantik oleh Sekda Aceh Utara Dr. A. Murtala di Aula Kantor Bupati Selasa 28 September kemarin. Saat menyampaikan pidato Bupati Aceh Utara, Sekda Dr. A. Murtala mengatakan bahwa seorang kepala OPD haruslah memiliki daya cipta dan inovasi serta kreativitas kerja, sehingga suasana pandemi tidak lagi dianggap sebagai permasalahan yang menghambat tugas dan pekerjaan. Sebaliknya, kondisi pandemi COVID-19 hendaknya mampu menumbuhkan sebuah kondisi baru dan suasana kerja baru di setiap OPD yang didasari dengan sebuah kreativitas dan inovasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi syariah. Indonesia menduduki posisi ke-6 terbesar industri halal pada tahun 2020 dan menduduki urutan ke-7 total aset keuangan syariah terbesar di dunia dengan nilai $99 miliar pada tahun 2019. Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan kemandirian pesantren, pembangunan industri halal, kerjasama perdagangan produk halal, dan harmonisasi standar dan akreditasi halal global. Program Pesantrenpreneur menjadi upaya yang dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan keterampilan santri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada acara launching Bulan Pemuda dan Kick-off Pesantrenpreneur 2021 yang dilakukan secara langsung di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah pada Selasa 28 September mengatakan, seorang santri dalam generasi saat ini haruslah memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki keterampilan atau skill tertentu yang dibutuhkan masyarakat, pintar dan dapat memanfaatkan peluang, memanfaatkan jaringan untuk berkolaborasi, dan mampu menggunakan teknologi. Program Pesantrenpreneur juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi pondok pesantren dan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekitar lingkungan pesantren. Sudarlun, satu pesawat berisi bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Myanmar telah tiba di Yangon pada Minggu 29 September. Kabar ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada konferensi pers Rabu 29 September hari ini. Menlu Retno mengatakan pesawat tersebut berisi peralatan kesehatan untuk penanganan COVID-19. Menlu juga berujar bantuan tersebut akan disampaikan melalui Palang Merah Myanmar. Asisten Sekjen PBB memberikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia dalam membantu rakyat Myanmar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 29 September 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.